Taib, kitab yang akan kita baca pertama kali adalah kitab kecil tetapi banyak manfaatnya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, yang beliau tulis pada tahun 1400 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? Tahun 1400 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? 31 tahun yang lalu ditulis. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alladhi ballaghal balaghal mubin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan insyaallah setiap kali kita selesai membaca risalah ini, kita akan adakan ujian. Kita akan adakan ujian. Nah, barakallahu fikum, beberapa pertanyaan mungkin 4-5 agar kitab yang sudah kita baca, yang ilmu yang sudah kita dapatkan lebih terikat di dalam hati. Tayyib, qala rahimahullah, amma ba'du. Fa inna katsiran minan nasi yajhaluna katsiran min ahkami sujudi sahwi fis salat. Sesungguhnya banyak kaum muslimin yang jahil tentang hukum-hukum sujud sahwi di dalam salat. Sesungguhnya banyak sekali kaum muslimin yang jahil, tidak mengerti tentang banyak hal terkait hukum-hukum sujud sahwi di dalam salat. Seperti apa bentuk kejahilan tersebut? Kata beliau, faminhum man yatruku sujudas sahwi fi mahalli wujubihi. Ada di antara kaum muslimin yang meninggalkan sujud sahwi pada tempat yang wajib dilakukan sujud sahwi. Mafhum? Seharusnya pada kesempatan tersebut wajib sujud sahwi, tetapi dia tidak sujud sahwi. Ini satu bentuk kejahilan. Wa minhum yasjudu fi ghairi mahallih. Bentuk kejahilan kedua, ada di antara kaum muslimin yang sujud sahwi bukan pada tempatnya. Mafhum? Ada di antara kaum muslimin yang sujud sahwi tetapi bukan tempatnya sujud sahwi. Wa minhum man yaj'alu sujudas sahwi qabla as-salam wa in kana mawdi'uhu ba'dahu. Ada juga di antara kaum muslimin yang meletakkan atau melakukan sujud sahwi sebelum salam, padahal seharusnya dilakukan setelah salam. Sudah berapa bentuk kejahilan yang disebutkan beliau rahimahullah? Sudah 3. Wa minhum man yasjudu ba'da salam wa in kana mawdi'uhu qablahu. Ada juga di antara kaum muslimin yang sujud sahwi setelah salam, padahal seharusnya kapan? Sebelum salam. Berapa bentuk kejahilan yang beliau sebutkan? 4. Kenapa beliau hanya menyebutkan 4? Ini seringnya. Seringnya terjadi seperti ini. Dia tidak sujud sahwi padahal harusnya sujud sahwi. Kedua, dia sujud sahwi tapi bukan pada tempatnya. Bukan. Tidak seharusnya perbuatan atau yang seperti itu dilakukan sujud sahwi. Ketiga, dia sujud sahwi sebelum salam, padahal seharusnya setelah salam. Yang keempat, dia sujud sahwi setelah salam, seharusnya sebelum salam. Qala walidza kanat ma'rifatu ahkamihi muhimmatan jidda. Oleh sebab itu, memahami hukum-hukum sujud sahwi penting sekali. La siyama lil a'immati alladzina yaqtadin nasu bihim. Lebih-lebih lagi para imam yang diikuti oleh kaum muslimin, imam salat. Jadi siapa saja yang ditunjuk jadi imam salat harus faham tentang hukum sujud sahwi. Wa taqalladul mas'uliyata, dan mereka yang memegang tanggung jawab, para imam, merekalah yang memegang tanggung jawab, fittiba'il masyru' untuk mengikuti syariat fi salatihim di dalam salat mereka allati ya'ummunal muslimina biha yang mereka menjadi imam mengimami kaum muslimin di dalam salat tersebut. Mafhum insyaallah. Setelah beliau menjelaskan bentuk-bentuk kejahilan kaum muslimin tentang sujud sahwi, beliau menekankan oleh karena itu penting kita mempelajari hukum-hukum sujud sahwi, lebih-lebih lagi para imam yang diikuti, para imam salat yang punya tanggung jawab untuk melaksanakan salat itu secara syar'i. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, fa ahbabtu an uqaddima li ikhwani, maka saya ingin senang untuk menyampaikan kepada saudara-saudaraku ba'dhan min ahkami hadzal bab, sebagian dari hukum-hukum bab ini. Bab apa ya ikhwan? Sujud sahwi. Rajian minallahi ta'ala, dalam keadaan mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, penuh harap an yanfa'a bihi ibadahu, memberikan manfaat untuk hamba-hambanya. Al-mu'minin, kaum mu'minin. Fa'akul, maka saya berkata musta'inan billahi ta'ala, dengan mengharapkan pertolongan dari Allah. Mustalhiman minhu taufiqa lissawab, dan mengharapkan ilham dari Allah mendapatkan bimbingan jalan yang benar. Ini mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau dalam mukaddimah ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan risalah ini. Kata beliau, sujudus sahwi, definisi sujud sahwi, ibaratun an sajdataini, sujud sahwi adalah sebuah istilah untuk dua kali sujud. Sajdatain, untuk dua kali sujud. Ini harus dihafalkan loh, besok diujikan setelah baca selesai diuji, selesai baca diuji. Kata beliau, ibaratun an sajdatain, jadi sujud sahwi itu sebuah istilah yang digunakan untuk apa? Dua kali sujud. Yasjuduhumal musalli, yang dilakukan oleh orang yang salat, yang dilakukan oleh orang yang salat, yang dilakukan oleh orang yang salat untuk apa? Lijabril khalal, untuk menutupi kekurangan. Al-khalal itu kekurangan. Jabr, menutup. Untuk menutupi kekurangan al-hasili fi salatihi, yang terjadi di dalam salatnya. Kenapa? Min ajlis sahwi, karena lupa atau faktor lupa. Mafhum insyaallah. Apa yang dimaksud sujud sahwi? Sujud sahwi itu adalah dua kali sujud yang dilakukan orang salat karena ada kekurangan di dalam salatnya disebabkan lupa. Mafhum? Jadi sebabnya apa ya kawan? Lupa. Begitu. Qala wa asbabuhu thalathatun, sebab sujud sahwi ada tiga. Az-ziyadatu wan naqsu wasyak. Yang pertama ziyadah, menambah. Wan naqsu, mengurangi. Wasyak, dan ragu. Jadi sujud sahwi dilakukan karena faktor lupa. Bentuknya apa? Lupa sehingga menambah, lupa sehingga mengurangi, bisa juga lupa sehingga ragu. Satu demi satu akan dibahas dengan rinci. Awalan az-ziyadatu, yang pertama adalah az-ziyadah. Apa arti az-ziyadah ya kawan? Menambah kan, az-ziyadah. Kata beliau, idza zadal musalli fi salatihi, apabila orang yang salat itu menambah di dalam salatnya qiyaman. Apa arti qiyaman? Berdiri, nambah berdiri. Au ku'udan, apa artinya ku'udan? Duduk. Seharusnya duduk itu dua kali, kok dia nambah tiga. Jadi berapa? Jadi lima, kan gitu. Dia duduk seharusnya dua, ditambah tiga. Jadinya berapa? Lima. Betul gak? Ya betul kan, ditambah tiga jadi lima. Au ruku'an, atau dia tambahkan dalam bentuk ruku'. Au sujudan, atau yang ditambahkan sujud. Sujud yang seharusnya dua kali menjadi tiga. Berarti berapa dia nambah? Satu. Dia sujud tiga kali, seharusnya 2. Berapa yang dia tambah? 1. Seharusnya 2, dia tambah 3. Berarti berapa kali sujud? 5. Permainan bahasa saja itu. Nah, kalau dia lakukan ini muta'ammidan, apa arti muta'ammidan? Sengaja. Apa? Batalat salatuhu. Salatnya batal. Kalau sengaja loh, salatnya batal. Bacanya batalat bukan batulat. Kalau batula itu artinya gagah berani. Itu. Qala wa in kana nasian, apabila dia lupa. Walam yadhkuri ziyadata hatta faragha minha, dan dia tidak ingat telah menambah sampai dia selesai dari sholatnya. Falaisa alaihi illa sujudus sahwi, maka tidak ada kewajiban untuknya kecuali hanya sujud sahwi. Sekarang masalah menambah gerakan di dalam sholat ya ikhwan. Menambah gerakan di dalam sholat. Kalau sengaja, batal sholatnya. Kalau lupa, dirinci. Iya kan? Kalau dia menambah gerakan karena lupa, dirinci. Kalau dia ingat setelah selesai, apa yang harus dilakukan? Sujud sahwi saja. Sudah selesai, sujud sahwi saja. Wa salatuhu sahihah, dan salatnya sah. Nanti kalau bisa yang mengetik dikasih keterangan begitu ya, sama Abdullah mungkin, Abdul Sabta atau yang lain nanti yang ngetik. Jadi dikasih keterangan, terjemah betul, tapi dikasih keterangan jika lupa, kan begitu, wa in kana nasyan, dan jika dia lupa, dan kasih titik umpamanya. Artinya untuk memudahkan orang yang membaca. Jika dia lupa, dan koma. Dia ingat telah menambah setelah selesai, maka kan gitu. Seperti itu artinya dikasih keterangan, tanda-tanda baca. Wa salatuhu sahihah, dan salatnya sah. Wa in dzakara ziyadata, apa artinya? Jika dia ingat telah menambah fi athna'iha, di tengah-tengah salat, di tengah salat dia ingat menambah, apa yang harus dia lakukan? Wajib alaihi ruju'u anha, dia wajib untuk rujuk kembali. Wa wajib alaihi sujudus sahwi, dan dia wajib untuk sujud sahwi. Wa salatuhu sahihah, dan salatnya sah. Jadi kalau sedang dalam keadaan salat dia ingat telah menambah, berarti segera dia kembali, kemudian dia tambahkan sujud sahwi di akhir salat. Ini kaidahnya. Apa contohnya? Qala mithalu dzalik, contohnya. Syakhsun. Syakhsun itu artinya seseorang. Nanti akan sering kalimat syakhsun itu, jangan diterjemahkan terus. Nah, pinter-pinter nanti. Syakhsun, seseorang. Shalat dzuhra matalan. Salat zuhur contohnya. Khamsa rakaatin, 5 rakaat. Contohnya ada si A salat zuhur sebanyak berapa? 5 rakaat. Walam yadhkuri ziyadata illa wa huwa fit tasyahud. Dia tidak ingat telah menambah kecuali dia dalam keadaan tasyahud. Artinya ingatnya ketika sedang tasyahud akhir. Rakaat keberapa ini? Rakaat keberapa? Kelima. Salat zuhur rakaat kelima, sujud tasyahud, dikiranya tasyahud akhir, baru ingat, oh kok lima tadi. Tasyahud awal berdiri, sujud segala macam, berdiri lagi. Ternyata seharusnya tasyahud akhir, dia berdiri lagi. Sampai hampir selesai tasyahud akhir, baru dia ingat. Apa yang dilakukan? Fayuk milut tasyahud. Dia sempurnakan tasyahudnya. Wayusallim, setelah itu salam. Setelah dia sempurnakan tasyahud, dia salam. Thumma yasjudu lis-sahwi, lalu dia sujud sahwi. Berapa kali ya, kawan? 2 kali, kan begitu. Sujud sahwi itu artinya 2 kali sujud. Setelah itu dia sujud sahwi. Fa illam yadhkuri ziyadata illa ba'da salam. Tetapi kalau dia tidak ingat telah menambah kecuali setelah selesai salam, apa yang dilakukan? Sajada lis-sahwi, langsung sujud sahwi. Wassalam. Kemudian dia langsung mengucapkan salam. Sekarang sholat duhur. si A sholat zuhur sampai rakaat kelima. Ketika rakaat kelima tasyahud akhir baru ingat kalau sudah menambah satu rakaat, apa yang dilakukan? Menyempurnakan tasyahud, kemudian itu salam. Setelah salam, sujud sahwi, tentu dua kali sujud. Setelah itu salam. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, orang tersebut sholat zuhur 5 rakaat sampai salam pada rakaat kelima. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Rakaat keberapa ini? Kelima. Setelah duduk baru dia ingat, oh tadi saya sholat 5 rakaat. Kalau begitu kan dia memperhatikan sholatnya pertama, sholat An-Nas, kedua Al-Falaq, ketiga tadi saya 5 rakaat. Kalau begitu apa yang dilakukan orang ini? Langsung sujud sahwi. Langsung sujud sahwi, berapa kali sujud? 2 kali. Setelah itu salam. Qala wa in dzakara ziyadata wa huwa fi athna'ir raq'atil khamisati jalasa fil hal. Apabila dia ingat telah menambah gerakan, menambah rakaat, wa huwa fi athna'ir raq'ah, dalam keadaan dia di tengah-tengah rakaat, setelah bangkit berdiri rakaat kelima, ingat sudah baca Al-Fatihah, baca surat, mau ruku baru ingat, oh tadi 5 kali. Ini rakaat kelima. Apa yang dilakukan? Jalasa fil hal. Dia langsung duduk. Langsung rujuk. Fayatasyahadu. Langsung membaca tasyahud. Tasyahud akhir. Wa yusallim. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Thumma yasjudu lis-sahwi. Setelah itu sujud sahwi, wa yusallim, kemudian salam. Barakallahu fikum. Kita ulangi lagi contoh di sini. Nanti bisa nanti tinggal di apa namanya, barakallahu fikum, tinggal dikiaskan dengan salat-salat yang lain. Beliau memberikan contoh salat zuhur. Ada si A salat zuhur nambah sampai rakaat kelima. Ingatnya kalau dia menambah rakaat sampai lima itu ketika tasyahud. Apa yang dilakukan si A? Menyempurnakan tasyahud, kemudian salam. Setelah salam sujud sahwi. Setelah itu salam. Si B sholat zuhur sampai 5 rakaat. Selesai 5 rakaat, sampai salam pun masih 5 rakaat. Setelah selesai sholat dengan 5 rakaat zuhur baru ingat, oh tadi saya sholat berapa rakaat? 5. Apa yang dia lakukan? Langsung sujud sahwi. Tidak ada yang lain, langsung sujud sahwi. Berapa kali sujud? 2 kali. Setelah itu salam. Yang ketiga, si C sholat zuhur sampai rakaat kelima, masih dalam keadaan berdiri ingat, oh ini rakaat kelima, seharusnya saya tadi duduk untuk tasyahud akhir. Apa yang dilakukan? Langsung duduk. Ketika dia ingat menambah sampai rakaat kelima, dalam keadaan dia masih berdiri, dalam keadaan tengah-tengah rakaat, apa yang dilakukan? Langsung duduk. Setelah itu tasyahud apa? Tasyahud akhir, kemudian salam. Setelah itu sujud sahwi, sujud 2 kali. Setelah itu salam. Apa dalilnya? Bisa difahami ini? Bisa. Qala rahimahullah dalilu dzalik. Dalilnya hadithu Abdullah bin Mas'ud. Hadith Abdullah bin Mas'ud. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur khamsan. Bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sholat zuhur. Apa arti khamsan? 5 rakaat. Nabi pernah sholat zuhur sampai 5 rakaat karena lupa. Faqila lahu azida fi shalah. Maka ada yang bertanya kepada beliau, apakah salat itu sudah ditambah sekarang rakaatnya? Faqala wa madzaka? Nabi Muhammad alaihi salam bertanya, apa maksudnya? Qalu shallaita khamsan. Para sahabat mengatakan, Anda tadi salat sebanyak 5 rakaat. Apa yang dilakukan Nabi? Fasajada sajadataini. Maka beliau pun sujud sebanyak 2 kali. Sujud apa namanya ini? Sujud sahwi. Ba'dama salam, setelah beliau mengucapkan salam. Nah, mengucapkan salam artinya salam untuk salat zuhur. Wa fi riwayatin fa thanna rijlaihi wastaqbala al-qiblata fa sajada sajadataini tsumma salam. Dalam riwayat yang lain kemudian beliau menegakkan kedua kaki, langsung duduk begini. Wastaqbala al-qiblah, lalu menghadap kiblat, fa sajada sajadataini, kemudian beliau sujud 2 kali, tsumma salam. Setelah itu beliau mengucapkan salam. Salam untuk sholat atau salam untuk sujud sahwi? Salam untuk sujud sahwi. Rawahul jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh al jamaah Bukhari Muslim dan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.